Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah menurunkan hujan pada sore hari ini, sehingga penantian kita selama berbulan-bulan, barakallahu fikum, dan doa kaum muslimin yang selalu berdoa supaya diturunkannya hujan, Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan rahmatnya dengan diturunkannya hujan pada sore ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pada Alkitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita telah menyelesaikan tentang syurutus shalah, hal-hal yang harus kita kerjakan dan siapkan sebelum melaksanakan sholat. Ada 9 syarat, dan 9 syarat ini sangat terkait dengan sahnya sholat seseorang. Apabila ditinggalkan dengan sengaja, barakallahu fikum, maka sholatnya tidak sah dan dia berdosa. Adapun pembahasan berikutnya, pembahasan yang keempat pada kitab shalah, fi arkaniha, tentang rukun-rukun shalat. Tentang rukun-rukun shalat, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, di sini disebutkan rukun shalat itu ada 14. Rukun shalat itu ada 14. Al-arkan hiya ma tatakawwanu minha al-ibadat wala tasihul ibadatu illa biha. Wal-farku bainaha wa bainas syurut anna syarta yataqaddamu ala al-ibadah wa yastamirru ma'aha. Al-arkan hiya adalah yaitu sesuatu yang darinya lah ibadah itu terdiri. Mahiyatus shalah, perkara yang harus dan penting dari shalat tersebut, yang mana rukun dari rukun itulah suatu ibadah itu terlaksana dan tegak. Wala tasihu al-ibadatu illa biha, sehingga ibadah itu tidak sah kecuali dengannya, barakallahu fikum. Ibarat rukun itu secara bahasa adalah pojok sebuah bangunan, yang mana sebuah pojok bangunan itu adalah sisi bangunan yang terkuat, dan biasanya disitulah cor-corannya, barakallahu fikum. Dan apabila rukun ini tidak ada pada sebuah bangunan, maka bangunan itu akan mudah rusak dan bisa hancur. Begitu pula di dalam sholat. Kenapa mahiyatus sholah, hal-hal yang harus di dalam sholat itu disebut dengan rukun, yang mana ibadah sholat itu terdiri darinya, yang mana ibadah sholat itu adalah bagian-bagian darinya, barakallahu fikum. Sehingga sholat tidak sah kecuali dengan rukun-rukun tersebut. Wala tasihu al-ibadatu illa biha. Wal-farku bainaha wa bainas syurut, adapun beda antara al-arkan dengan syurut, arkanus sholat dengan syurutus sholat, bedanya apa? Anna syarta yataqaddamu alal ibadah wa yastamirru ma'aha. Syarat di dalam sholat itu dilakukan di awalnya, di awal ibadah atau sebelum melaksanakan ibadah, dan syarat tersebut terus berlanjut sampai kita menyelesaikan ibadah tersebut. Dan syarat amalan-amalan yang terhitung bagian dari syarat-syarat sholat itu dilakukan dan disiapkan sebelum melaksanakan sholat, dan terus berlanjut sampai kita menyelesaikan sholat. Barakallahu fikum. Ammal arkan fahiyal lati tashtamilu alaiha al-ibadah min aqwalin wa af'alin. Adapun rukun adalah hal-hal yang mana barakallahu fikum ibadah tersebut terdiri darinya, hal-hal yang dicakupi di dalam ibadah tersebut, baik itu berupa bacaan-bacaan ataupun gerakan-gerakan. Nah, yang mana ibadah itu terdiri darinya. Barakallahu fikum. Ini yang dimaksud dengan al-arkan. Dan juga barakallahu fikum dikatakan di sini warkanuha arba'ata asyara ruknan wala taskutu amdan wala sahwan wala jahlan. Dan rukun-rukun sholat itu ada 14 rukun. Tidak jatuh hukum rukun, tidak jatuh kewajiban dari rukun-rukun tersebut dengan sengaja ataupun karena lupa ataupun karena tidak paham, tidak mengerti. Tetap dia sholatnya tidak sah apabila dia meninggalkan arkanus sholat, rukun-rukun dari sholat. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan kepada salah seorang sahabat yang sholat tanpa tuma'nina, Nabi mengatakan irji' fa innaka lam tusalli, kembali kamu ulang sholatmu karena kamu belum sholat. Kemudian dia mengulang kembali sholatnya. Terus Nabi mengatakan selesai dia melaksanakan irji' fa innaka lam tusalli, ulang lagi sholatmu karena kamu belum sholat. Sampai berkali-kali akhirnya dia mengatakan kepada Nabi, Ya Rasulullah alimni ma'alimtu illa hadha. Wahai Rasul, ajarkan saya enggak tahu lagi kecuali begini sudah sholat yang saya bisa lakukan, yang saya ketahui. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada dia dan mengajarkan kepada dia tentang tuma'ninah di dalam sholat dan rukun-rukun di dalam sholat. Andai kata rukun-rukun sholat itu dimaklumi karena lupa, diberikan uzur karena lupa atau karena tidak tahu, maka niscaya Nabi SAW tidak akan memerintahkan sahabat tadi untuk mengulangnya. Karena dia melakukan sholat tanpa tuma'ninah itu karena dia tidak paham, tidak mengerti hukum dari tuma'ninah di dalam sholat. Barakallahu fikum. Dan walaupun dia belum paham dan tidak mengerti hukum asalnya, barakallahu fikum, ketidaktahuan dia tidaklah menjadi sebab gugurnya kewajiban tersebut, dan dia dikategorikan oleh Nabi SAW sebagai orang yang belum sholat. Sehingga Nabi mengatakan kepada dia irji' fa innaka lam tusalli, ulang kembali sholatmu karena kamu belum melaksanakan sholat. Barakallahu fikum. Sehingga hukum rukun-rukun sholat itu tidak bisa jatuh kewajibannya karena lupa atau karena sengaja atau karena tidak paham, tidak mengerti akan hukum dari rukun-rukun tersebut. Di sini disebutkan rukun tersebut ada 14 rukun. Tahu dari mana bahwa rukun sholat itu ada 14? Tahu dari mana bahwa rukun sholat itu ada 14? Barakallahu fikum. Tentunya di sini para ulama mengkaji dengan tatabbu' wal istiqra', dengan membahas dan meneliti hadith-hadith Nabi dan juga ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang perintah di dalam sholat. Barakallahu fikum. Sehingga mereka menghasilkan sebuah barakallahu fikum istimbat, pelajaran-pelajaran diantaranya adalah rukun-rukun sholat, dan mereka hitung bahwa rukun sholat itu ada 14, berdasarkan ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW yang menceritakan tentang perintah di dalam sholat atau tata cara di dalam sholat. Tidak seperti yang dikatakan dzakar rajul, seorang yang jahil, yang bodoh, bahwa kalau orang yang belajar sholat hanya bermodalkan Alkitab dan Sunnah maka dia enggak akan bisa sholat. La haula wala quwata illa billah. Justru rukun-rukun sholat itu diambil dari hadith-hadith Nabi SAW, diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Barakallahu fikum. Kalimat yang sangat luar biasa, naam, yang tidak pantas keluar dari seorang, barakallahu fikum, yang pernah belajar dan duduk bersimpuh di hadapan para ulama. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah al-qiyam. Al-qiyam fil fardhi 'alal qadiri muntasiban. Al-qiyam fil fardhi 'alal qadiri muntasiban. Berdiri tegak, muntasiban itu berdiri tegak. Naam. Barakallahu fikum. Tidak nyender, tidak miring, berdiri tegak. 6. Bagi yang mampu. Ini rukun di dalam sholat. Adapun seorang pemuda yang kuat, kokoh, 6. Berdiri sambil nyender ke tiang ketika sholat dalam sholat fardu, maka dia meninggalkan rukun di dalam sholat. 6. Liqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Berdasarkan firman Allah, maka tegaklah untuk Allah Subhanahu wa taala qanitin, dalam rangka menjalankan ibadah kepadanya. Al-Baqarah. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Imran bin Husain. Bin Husain, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin." Salatlah dengan berdiri. Kalau seandainya engkau tidak sanggup, maka duduklah. Dan kalau tidak sanggup, maka berbaringlah. Nah, barakallahu fikum. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat dengan berdiri dalam salat fardhu, dalam salat wajib. Dalam salat wajib menunjukkan akan wajibnya salat salat dalam dengan berdiri ketika salat fardu atau salat wajib. Beda dengan salat an-nafilah. Sebagaimana yang akan kita jelaskan berikutnya, bahwa pada salat an-nafilah itu tidak diwajibkan al-qiyam, berdiri. Telah diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraan, sebagaimana yang akan kita sebutkan berikutnya. Fa in tarakal qiyam fil faridhah li udhrin ka maradin wa khaufin wa ghairi dhalik fa innahu yu'dharu bidzalika. Dan kalau seandainya dia meninggalkan berdiri di dalam salat fardu karena uzur, dia memiliki alasan atau uzur seperti uzurnya sakit, takut atau selainnya, fa innahu yu'dzaru bidzalika, maka orang seperti ini dimaklumi dan diberikan uzur. Orang yang sakit dalam keadaan takut seperti perang, wa ghairu dzalik, dan selainnya, maka orang seperti ini mendapatkan uzur, dimaklumi. Wa yusalli hasba halihi qa'idan aw 'ala janbin, maka dia hendak melaksanakan, maka hendaklah dia salat sesuai dengan keadaan dia, sesuai dengan keadaan dia dan kemampuan dia. Imma itu berdiri, imma dia duduk, atau dalam keadaan berbaring. Disebutkan oleh salah seorang murid dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah yang bernama Husain bin Al-Uwaisyah. Husain Al-Uwaisyah di dalam kitabnya barakallahu fikum Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah. Sa'altu syaikhona syafahullahu ta'ala, saya telah bertanya kepada guru kami yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah, semoga Allah menyembuhkannya, ketika itu beliau masih hidup. Amman yufaddilu tarabbu'a fil qu'ud. Ya, ini pertanyaannya seputar bagaimanakah cara duduk bagi orang yang sakit ketika sholat. Apakah duduknya itu iftirash, tawarru, atau duduk bersila? Barakallahu fikum. Beliau bertanya kepada gurunya Al-Imam Al-Albani rahimahullah, yaitu pertanyaannya tentang ada orang yang lebih mengutamakan duduk bersila ketika di dalam sholat, ketika dia tidak sanggup untuk berdiri. Faqala, awalan yakhtaru hay'atan min hay'ati sholatil waridah fis sunnah. Yang pertama, kata Syekh, dia memilih kaifiyah, tata cara, dari tata cara sholat yang diriwayatkan di dalam sunnah, yang diriwayatkan di dalam sunnah Nabi SAW. Mungkin yang dimaksud oleh Syekh di sini yaitu ketika tasyahud akhir. Barakallahu fikum. Famathalan kanatis shalah iftirasyatan. Contoh, misalnya salat itu iftirash, duduknya iftirash, seperti salat yang dua rakaat. Barakallahu fikum, seperti salat subuh dan yang lainnya, maka dia duduk dengan iftirash. Lakinnahu qad yara at-tawarruka ashal fayatawarraq. Namun kalau seandainya dia melihat bahwa duduk tawarruk, duduk ketika rakaat terakhir, 6 tasyahud akhir, barakallahu fikum, seperti salat maghrib, isya dan zuhur asar, yaitu dengan duduk tawarruk. Akan tetapi kalau seandainya dia melihat bahwa tawarruk itu lebih mudah, maka dia duduk tawarruk. Aw kanatis salatu tawarrukiyatan lakinnahu la yastati'u al-iftirash fayu'athiruhu. Atau salatnya itu adalah salat yang kaifiyahnya, tata caranya adalah tawarruk. 6 Tasyahud akhirnya itu dengan tata cara tawarruk duduknya, seperti sholat 4 rakaat, sholat 3 rakaat, tasyahud akhirnya dengan tawarruk. Lakinnahu yastati'u al-iftirash fayu'athiruhu. Akan tetapi dia sanggup untuk iftirash, duduk dengan iftirash, sehingga dia lebih mendahulukan untuk duduk iftirash. Warubbama lam yastati' hadha aw dhaka fa'ihina idhin ya'ti bitarabbu'. Barakallahu fikum. Dan mungkin saja orang tadi dia tidak bisa tawarru wala iftirash, maka ketika itu dia duduk dengan tata cara bersila. Wala ala tarabbu kal iftirash wa tawarru. Dan mungkin saja tarabbu itu sama dengan iftirash dan tawarru. Fahuna naqulu lahu, maka di sini kita katakan kepadanya, ijlis ala nahwi alladhi yurihuka. Duduklah kamu sesuai dengan, barakallahu fikum, yang memungkinkan bagimu, yang nyaman bagimu, barakallahu fikum, di dalam melaksanakan sholat tersebut. Akan tetapi di sini ada isyarah dari beliau bahwa kalau seandainya sholat itu adalah, barakallahu fikum, iftirash, maka dia duduk dengan cara iftirash. Kalau seandainya tasyahud akhirnya adalah duduknya tawarruk, barakallahu fikum, tawarruk itu memasukkan kaki kiri ke bawah kaki kanan. 6 Itu tawarruk. Adapun iftirash, 6 menegakkan telapak kaki kanan, memberdirikan telapak kaki kanan, dan kita duduk di atas kaki kiri. Kita duduk di atas telapak kaki kiri, ini iftirash. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Namun kata beliau, itu semua kembali kepada kesanggupan dia. kalau dia lebih nyaman untuk duduk bersila dan lebih memungkinkan bagi dia, maka tidak mengapa. Kemudian Syekh Hussein Al-Uwaisyah, murid dari Syekh Al-Albani tadi, mengatakan ثم رأيت هذا متضمنا في صحيح البخاري. Kemudian saya melihat apa yang dijawab oleh Syekh ini terkandung di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Ada riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Apa yang dijawab oleh Syekh tadi, bahwa yang utama yaitu dia duduk iftirash, kalau seandainya sholatnya itu adalah sholatnya iftirash, atau duduknya tawarruk, kalau seandainya sholatnya itu dengan tata cara tawarruk. Barakallahu fikum. Apa yang dijawab oleh Syekh tadi itu saya lihat terkandung pada Sahih Al-Bukhari. Ada riwayat di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar memiliki seorang anak yang bernama Abdullah juga. Annahu kana yara Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yatarabba'u fi sholati idza jalasa. Bahwa dia melihat Abdullah bin Umar, bapaknya Abdullah tadi, melihat bapaknya yang bernama Abdullah juga salat dengan bersila, duduk bersila di dalam salat. Saya melihat bapak saya salat duduk bersila, barakallahu fikum, di dalam salat. Fa fa'altuhu wa ana yauma idzin haditsus sin. Dan saya menirunya, dan saya meniru bapak saya, yang mana ketika itu saya masih muda, hadithus sin, masih muda. Fanahani Abdullah bin Umar wa qala innama as-sunnatu, innama sunnatu salatu an tansiba rijlakal yumna wa tuthni al-yusra. Ketika saya meniru bapak saya, yang mana ketika itu saya masih muda, dan dilihat oleh bapak saya Abdullah bin Umar, maka beliau melarang saya untuk melakukan demikian. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, Abdullah mengatakan, innama sunnatus sholat, hanyalah sunnah di dalam sholat, sesungguhnya sunnah di dalam sholat, duduk di dalam sholat adalah engkau menegakkan kaki kiri, memberdirikan telapak kaki kiri, barakallahu fikum, dan menidurkan kaki, engkau memberdirikan telapak kaki kanan dan menidurkan telapak kaki kiri. Barakallahu fikum. Iftirash dan tawarruk, demikian kaifiahnya. Kita mendirikan telapak kaki kanan kita dan merebahkan telapak kaki kiri kita. Kemudian si anak tadi yang bernama Abdullah mengatakan kepada bapaknya, fakultu inna kataf aludzalik, wahai bapakku, engkau melakukan demikian, kamu sholatnya barakallahu fikum dengan duduk bersila. Fakala inna rijlaya la tahmilani. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, sesungguhnya kaki saya enggak sanggup lagi menahan beban tubuhku, saya sudah enggak sanggup lagi duduk iftirash atau tawarruk, sehingga saya duduknya bersila, kata beliau. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Barakallahu fikum. Wa idza kana fis safinah, kalau seandainya dia berada di dalam kendaraan, di sini sebutkan di dalam safinah, di dalam perahu. Wa nahwiha wa khasyya al-gharq. Barakallahu fikum, berada di atas perahu. Nah, mungkin perahunya tidak sama seperti perahu penyeberangan Bali dan Jawa. Nah, memungkinkan bagi kita untuk berdiri tanpa ada kekhawatiran tenggelam. Nah, barakallahu fikum. Dulu pada zaman beliau adanya masih jukung. Barakallahu fikum. Terbuat dari kayu. Belum ada perahu besi yang kapasitasnya besar. Nah, dan perahu tersebut terutama ketika gelombang tinggi mengkhawatirkan, dikhawatirkan dia tenggelam misalnya, falahu alla yusalliya fiha qa'iman. Maka orang seperti ini tidak mengapa bagi dia untuk sholat tanpa berdiri. Boleh bagi dia duduk atau berbaring sesuai dengan kemampuan dia ketika itu. Nah, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sholat di atas perahu. Beliau mengatakan, "Shalli fiha qa'iman illa an takhafa al-ghoraq." Salatlah kamu berdiri di atas perahu tersebut kecuali kalau seandainya kamu khawatir tenggelam, jatuh misalnya, jatuh ke air. Kecuali kamu khawatir demikian, maka tidak mengapa kamu salat sesuai dengan kemampuan kamu, ima itu duduk atau berbaring. Nah, itu kalau di atas laut yang tidak memungkinkan bagi dia untuk berhenti di tengah laut. Beda kalau seandainya kita berada di atas kendaraan dan memungkinkan bagi kita untuk berdiri. Barakallahu fikum. Walaupun kita rugi ongkos misalnya, maka tetap harus bagi kita untuk turun dan melaksanakan sholat wajib dengan berdiri. Barakallahu fikum. Dan kita tidak boleh bergampang-gampangan di dalam hal ini. Wa yajuzu al-i'timadu 'ala umudin aw nahwihi. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sifatus Shalah, boleh bagi dia untuk menyandar di atas tiang atau yang lainnya, barakallahu fikum, untuk memungkinkan dia tegak berdiri. Nah, hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma asanna wa kabura, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berusia tua, nam ittakhadha umudan fi musallahu ya'tamidu alaihi. Beliau mendirikan tiang di tempat salatnya dan dia bersandar pada tiang tersebut. Barakallahu fikum. Itu ketika beliau sudah tua dan tidak sanggup lagi berdiri dalam waktu yang lama. Barakallahu fikum. Sehingga boleh bagi orang yang memiliki alasan uzur dan tidak sanggup untuk berdiri lama dengan bersandar pada dinding atau pada tiang. Dan ketahuilah, seseorang yang sakit padahal dahulu di waktu dia sehat terbiasa melakukan ibadah-ibadah, terbiasa mulai dari sholat, qiyam, mulai dari puasa dan yang lainnya. Ketika dia sakit atau dalam keadaan dia tidak sanggup, atau ketika dia musafir, maka ibadah-ibadah yang dia biasa dia lakukan dalam keadaan sehat tersebut atau dalam keadaan mukim, dia masih pahala tersebut masih mengalir kepada dia. Ketika dia tidak sanggup lagi melakukan ibadah-ibadah tersebut ketika dia sakit atau dalam keadaan musafir, safar. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau safar, maka ditulis bagi dia pahala-pahala atau amalan-amalan yang biasa dia lakukan ketika dia mukim atau sehat. Ketika dia mukim atau sehat. Barakallahu fikum. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu ekspedisi dalam salah satu barakallahu fikum perperangan yang dilakukan oleh beliau bersama para sahabatnya, suatu ketika beliau di dalam perjalanan berkata kepada para sahabatnya, "Inna bil madinati la rijalan ma marartum wadiyan illa wa huwa ma'akum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ma qata'tum wadiyan illa wa huwa ma'akum." Sesungguhnya di kota Madinah ini, beliau berada di safar di luar kota Madinah dalam rangka jihad, melakukan perjalanan jauh, Beliau mengatakan, sesungguhnya ada orang-orang di kota Madinah yang mana tidaklah kalian melewati sebuah lembah dan mendaki sebuah bukit kecuali dia bersama kalian di dalam pahala. Yang menghalangi mereka untuk melakukan seperti kalian adalah al-marad, karena mereka tidak sanggup, karena mereka sakit, sehingga dia tidak bisa melakukan amalan seperti amalan yang kalian lakukan. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin, betapa besar fadilah dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang selalu istiqomah di dalam melakukan ibadah kecuali ketika dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan musafir. Barakallahu fikum. Kemudian kalau seandainya dia meninggalkan berdiri pada sholat fardu karena uzur, karena takut sakit dan yang lainnya, fa innahu yu'dzaru bidzalika, maka orang seperti ini mendapatkan uzur. Wa yusalli hasba halihi qa'idan aw ala janbin, maka dia sholat sesuai dengan kemampuan dia, duduk atau berbaring, duduk atau berbaring. Amma sholatun nafilah, adapun sholat nafilah, sholat sunnah, sholat sunnah, fa innal qiyam fiha sunnatun wa laysa ruknan, berdiri pada sholat sunnah tidak wajib dan bukan rukun. Berdiri di dalam sholat sunnah hukumnya adalah sunnah mustahabbah, bukan wajib dan juga bukan pula rukun. Lakin barakallahu fikum, telah diriwayatkan beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melaksanakan sholat di atas kendaraannya. Beliau melaksanakan sholat di atas kendaraannya. Nah, ketika sholat sunnah, adapun pada sholat fardu beliau turun, turun di atas kendaraannya dan beliau sholat berdiri menghadap ke kiblat. Akan tetapi orang yang berdiri di dalam sholat sunnah tersebut lebih utama daripada dia duduk, daripada orang yang duduk di dalam sholat sunnah tersebut. Di qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sholatul qa'id ala nisfi min sholatil qa'im, orang yang sholatnya duduk hanya mendapatkan sebagian, separuh pahala dari orang yang melaksanakan sholat berdiri. Nah, dia hanya mendapatkan sebagian dan separuh dari barakallahu fikum orang yang sholat berdiri. Nah, akan tetapi kalau seandainya berada dia sholat sunnah seperti sholat tarawih bersama imam, yang mana sholat tarawih itu hukumnya sunnah mustahabbah barakallahu fikum, kalau seandainya dia melihat imam duduk, maka wajib bagi dia untuk duduk. Nah, innama ju'ilal imamu li'utamma bih, imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, apabila dia bertakbir maka ikutilah dia takbir, apabila dia rukuk maka ikutilah dia rukuk. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kalau seandainya barakallahu fikum di dalam sholat sunnah dia melihat imam duduk di dalam sholatnya, maka dia harus juga untuk duduk di dalam sholat sunnah tersebut walaupun dia sanggup dan mampu untuk berdiri. Nah, kemudian rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram min awalihi, dinamakan dengan takbiratul ihram. Al-ihram itu adalah pengharaman. Nah, yaitu diharamkan hal-hal selain sholat setelah orang melaksanakan takbiratul ihram. Perkara-perkara di luar sholat hukumnya haram dan tidak boleh dilaksanakan, sehingga disebut dengan takbiratul ihram. Fi awwaliha, yaitu di awal sholat, wa hiya qawlu Allahu Akbar la yujzi'uhu ghairuha, yaitu ucapan Allahu Akbar tidak boleh digantikan dengan yang lainnya dan tidak sah kalau digantikan ucapan Allahu Akbar ini dengan bacaan yang lainnya walaupun dengan makna yang sama seperti Allahu Ajal, Allahu Akbar, Allahu A'zam. Allahu Akbar diganti dengan Allahu A'zam misalnya, tidak sah dan tidak boleh. Barakallahu fikum. Karena salat ini adalah tauqifiyah, dan Nabi SAW tidak pernah mengganti lafad takbir tersebut dengan lafad yang lainnya, walaupun dengan makna yang sama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musi'is shalah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang salah di dalam melaksanakan salat. Barakallahu fikum. Nabi mengatakan idza kumta ila sholati fakabbir. Apabila engkau berdiri, hendak berdiri melaksanakan salat, maka bertakbirlah, yaitu takbiratul ihram. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Pengharaman dari salat tersebut, pengharaman maksudnya pengharaman perbuatan-perbuatan di luar salat adalah at-takbir, dan penghalalannya adalah at-taslim. Penghalalan perbuatan-perbuatan di luar sholat adalah at-taslim, yaitu seseorang telah melaksanakan salam di dalam sholat, ucapan assalamualaikum. Barakallahu fikum. Falatan akidus sholatu biduni takbir. Maka sholat itu tidak sah nam tanpa takbir. Sholat itu tidak jadi tanpa takbiratul ihram. Bagaimana kaifiyahnya? Nam, bagaimana kaifiyah dari takbir tersebut? Barakallahu fikum. Dan kapan dibaca bacaan takbir tersebut? Nam, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sifatus Shalah. 6. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi mamdudatal asabi'. Beliau mengangkat kedua tangannya mamdudatal asabi'. Jari tangannya tegak mamdudah, berdiri. 6. La yufarriju bainahuma wa la yadum, tidak dibuka. 6. Direnggangkan antara jari jemarinya. Wala yadumuha, dan juga tidak di nam ditutup begini nam jari jemarinya. Barakallahu fikum. Jadi tegak lurus, tidak direnggangkan dan juga tidak digenggam. Barakallahu fikum jari jemarinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah. Barakallahu fikum. Dan juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, wa yaj'alu kaffaihi hadwa mankibaihi li hadithi Umar al-Mutaqaddim, raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi shalah rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi. Beliau menyebutkan, yaitu dia mensejajarkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya, mangkib sejajar dengan kedua bahunya. Barakallahu fikum. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, beliau mengatakan, saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila tegak melaksanakan salat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan bahu, mangkib sampai sejajar dengan bahu. Wa ahyanan yubalighu fi raf'ihima hatta yuhadhi bihima atrafa udhunayhi, dan kadang-kadang beliau mengangkat tinggi kedua tangannya sampai sejajar dengan daun telinganya, ujung daun telinganya sampai sejajar dengan telinga. Barakallahu fikum. Li hadith Malik ibn al-Huwairid, berdasarkan hadith Malik ibn al-Huwairid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima udhunayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima udhunayhi. Naam. Malik bin Huwairith mengatakan, barakallahu fikum, karena beliau apabila bertakbir, takbiratul ihram, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinganya. Dan apabila beliau hendak rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya, yaitu dalam takbiratul intiqal, barakallahu fikum, naam, sejajar dengan kedua telinganya. Nah, ini kaifiyah tata cara mengangkat tangan di dalam takbiratul ihram dan juga di dalam takbiratul intiqal. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول